biarkan asa itu pergi hingga jauh. Lepaskan rasa yang ku berikan, tak lain untukmu. Lain waktu ku tak bisa bila kau menangis. Lekaslah pergi dan tersenyumlah dengan sembunyiku. Dan aku takut kau tak pernah mengerti caraku menunjukkan ungkapkan rasa yang besar. Kau biarkan rasa yang besar, meskipun separuh hatiku kau hancurkan oleh senyum di wajahmu dengan hati yang kau tak pernah mengerti caraku menunjukkan ungkapkan rasa yang besar, meskipun separuh hatiku kau hancurkan itu pergi.